bersambung hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi, Don't worry, ooh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Waktu bicara bahwa takdirnya, yuk kita lapangkan dada. Don't worry, ooh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Tak perlu sesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati. Jangan bebani hati. Yuk kita nyanyi bersama. Don't worry, ooh yeah. Don't adanya. Biarlah waktu bicara bahwa takdirnya.